Sulitku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku, tapi masih ada wajahmu singgahi mimpi-mimpi. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Oh, selalu kau buatku lulu dengan kata-katamu. Semakin ku hindari, semakin aku ingin bertemu. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Semakin susah hati ini untuk melupakanmu.